Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-21 dari silsilah manasik haji adalah tentang miqat. Miqat haji dan umrah terbagi menjadi dua, miqat tempat dan miqat waktu. Miqat tempat untuk haji dan umrah adalah tempat-tempat di mana orang yang melewatinya dalam keadaan ingin melakukan haji atau umrah diharuskan berihram dari sana. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hulaifah wa li ahli asy-Syami al-Juhfah wa li ahli Najdin qarn al-Manazil wa li ahli al-Yamani Yalamlam hunna lahum wa liman ata 'alayhinna min ghayrihinna mimman arada al-hajja wal umrah wa man kana duna dhalik fa min haythu ansha' hatta ahlu Makkah min Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah dan Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat tersebut adalah bagi penduduknya dan orang-orang yang melewatinya dalam rangka ingin melakukan haji dan umrah. Dan dia bukan penduduk setempat. Dan barang siapa berada di bawah miqat, maka berihram dari tempat dia berada sampai penduduk Mekah berihram dari Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata 'irqin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan dzatu 'irqin sebagai miqat bagi penduduk Irak. Hadis sahih riwayat Abu Dawud rahimahullah. Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini maka harus berihram ketika melewati daerah yang sejajar dengan miqat-miqat ini, baik di darat, di laut maupun di udara. Orang yang naik pesawat dan turun di Jeddah dengan tujuan langsung haji atau umrah, maka diharuskan berihram di pesawat karena dia pasti melewati daerah yang sejajar dengan miqat. Adapun orang yang turun di Jeddah dengan tujuan Madinah terlebih dahulu, maka tidak masalah dia mengakhirkan ihramnya sampai di Madinah nanti. Kemudian, miqat waktu untuk haji adalah bulan-bulan yang digunakan untuk melakukan ihram haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Syawal diawali dari maghrib malam hari raya Idul Fitri, dan yang dimaksud dengan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah yang diakhiri dengan datangnya waktu subuh pada hari raya Idul Adha. Barang siapa yang melakukan ihram haji pada waktu tersebut maka sah hajinya, dan kalau dia melakukan ihram haji sebelum Syawal atau setelah subuh tanggal 10 Dzulhijjah maka sah ihramnya dan diubah menjadi umrah dan tidak dianggap melakukan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji." Haji itu di bulan-bulan yang diketahui, maka barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk berhaji pada bulan-bulan tersebut,